campur sari ini saya ngirit. Kok saya ngirit kira? Bedaannya dikurangi. Kok dikurangi? Kayak enak iki kok ya dikurangi. Ya ya liane bayi. Ora, aku bar tangan-tangan mulai melaku teko karo sampe kene. Lah kok uwasi awak malah kaya wong edan to Bang Kapan, Pak? Kaya apa? Kaya wong edan. Aku iki. Wis bener aku ngomong. Lho jelas bener no. Berarti sing edan dudu aku. Lah sapa? Awakmu termasuk wong edan. Sebabe? Garuh aku edan kok kancani. Oh iya. Lah nek ngono yo ya gone ya termasuk ya edan kabeh. Ya kaya. Lah wis lawe dhewe loro wong edan kok ditabuhi. Ayo. Ya ora yo. Ya gak yo gone tok etok. Lah sapa? Kirun ya edan. Lah kok edan? Garuh wong edan tak didungkukne. Ayo. Lana duduk kiran tak? Siapa? Lana sih bang delok ini kaya edan. Hei, Kaisa. Lalu serawai dewek ini kok diguyu. Hei, kok kaya edan? Atara, kudu guyu kok. Wah iya. Yang mana ya? Gak penonton pak. Mas apa? Kameramen nih ya. Edan? Bijaksana. Lah kok bijaksana? Roh nek wong edan ngene terus disoting kabeh. Ngono. Akhirnya dadi cuwek. Yo iso ae. Ora nek awakmu kok apa seje karo biasae. Apa repete kok masalah sepeda? Ora masalah sepeda ora. Ada padha tengengesan. Di luweh kanggo janganan. Apa iki? Kanggo dae gak dolanan. Janganan. Tapi kademen. Apa? Tenanan kudu sing temen. Ngono. Iya. Ya. Ya apa? Mari bahasane apa? Aku entek anpari anak. Walah, blangkone. Udeng aduh. Awakmu lek gawe ngene iki, Pak. Dajal mesem ya mesem. Kayak kirun ora? Ora. Malah sandukure kirun titik mesem, mesem. Masa ora? Heeh, mesem. Al. Mana-mana? Alah. Alah. Kang kok mbok idoni ya. Nah, jan mbok kuantes lho, awak jan patro Pak. Gawe apa pakan ini iki terus nggih blakon iki. Tak wah nopo dodan blakon kaya nyunggi bulus. Persis nyunggi bulus. Kaya apa? Kaya nyunggi bulus. Nyunggi bulus, nyunggi bulus. Lek, apa? Keadaan api kaya ngene masuk gak enak anget-angetan, Lek. Anget-angetan yo apa? He? Masuk anget-angetan yang angetan apa? Apa? Gak petuk limang ulang gak ya rada modot. Eh. Nek iki saya. Eh. Nek iki Pak dan jelas ngalung lek iki Pak. Ngalung iki. Utek ngalung. Iki lho kok utek ngalung. Sadare kok wis iso ngalung yo. Iso ngalung, mosok ngapik ngomong yo. Ya gitu. Kata bingung. Aja toh, wis. Gonku kena sisih. Kowe iki lho ngomong. Iki lho. Ngomong. Alah. Kaya pilih sing gedhe, wong mbok disesuaikan karo dukure. Sing iki apa pantes kok milih sing kono. Apa sebabnya aku milih sing ngene iki? Sebabe apa? Kilak gede. Aku balungan cilik. Terus cara gir ki anu 18. Ane apamu? 22. Nyipli. Eh, dajal ta. Eh. Masa paling karo ibat? Hah? Eh? Masa paling karo iki? Enti, iki lah. Karo kita? Heeh. Wah, ya jelas paling kok. Apa kamu? Apa kamu? Apa sih? Apa sih? Celok. Allah. Jauh sih. Oh, tidak pengen. Yang pengen itu siapa? Ya, dok, kenalmu. Mas ingatkan sama saya? Oh, alah, aku kayak narodar, cara guru. Betul lagi kok. Ngomong sih benar. Ini Widya kan? Betul. Hah? Loh, yang satunya Mbak ini siapa tuh Mbak? Lek. Apa? Bocah nek swayahe. Apa? Nek yen kan gak ngerti sanepan. Aku ini kan Widya kan. Barane dhek roh. Nek aku kadang ngene iki. Dicekel. Maksudte ngene lho, Bak. Kowe iki dicekel iki aja kok ngene iki dicekelno ngene lho. Ngomong iki ngono. Kok iya iya aku iki ora iso ya kudu ngene. Kok mbok kan neklukne iki, Pak. Nek iki Mbak Widya. Yang satunya siapa, Mbak? Tuh. Mbak Sinta. Yes, tetap. BKBR. Apa BKBR ini? Bakul berat. Bakul berat. Kurang apa-apa tentang Mbak Widya sama Mbak Sinta. Urane. Oh ya, yang pertama Mbak Widya kan Mbak Sinta yang ini bareng gayamu. Kita kan sebatas hanya ingin berkenalan, ingin takon apa kabar sih, gak tau petuk ngunai. Widya? Iya. Apa? Bagaimana kalau ini misalnya podo abuse, gak nganggu apa-apa. Gak nganggu apa-apa kan ini. Ya Mbak Widya, Mbak Sinta sekali-kali ditanya dong. Lek, bagamu jadi gue senengamu kan lho. Apa? Tipis-tipis. Tipis-tipis ngawur tok ae. Pamane ngene lho. Mbak Sinta lama kan ndak ketemu kan? Sekarang di mana toh Mbak Sinta? Surabaya. Oh, di Surabaya. Oh, Surabaya mana Mbak Sinta? Surabaya kebun binatang. Oh, kebun binatang. Berarti kan hel. Apa? Nek, terus sih. Lah apa? Wah, tidak urung. Tidak urung apa? Ya mesti ngaku nah dia kebun binatang. Lho apa kamu rumah ini? Iki jawab ini. Oh, yang gini-gini. Apa yang gini-gini? Tek. Oh. Apa rupamu kayak ketek? Ora iso. Tapi dino. Sekolahmu lho. Oh, Mbak Sinta sekarang ada di Surabaya ya? Mau kemana sih? Apa berdekatan dengan Mbak Widya? Oh, iya. Iya, iya. Masih saudara kan? Iya. Kita kan muti akan Mbak Una tuh. Silek. Sinta. Iya, Pak. Sini dong. Wah, nek senengane momon iki. Widya juga. Apa sih, Mbak? Sini. Kamu itu anak kecil gak boleh kayak gitu ya. Saya mau sama Mas Sinta. Loh, kamu ngayal ya? Ini kakakmu lho. Aku sing ngomong kowe. Tapi Saska ini. Lho, maaf. Rupa kaya munyo ora iso entuk karo kowe, Wit. Maaf, Om. Oh iya. Ini sebetulnya kok Om? Dia kakak saya. Aku ki wedok. Oh, wedok toh. Kok tak celuk Om. Wis operasi plastik dadi lahir timbo. Ember. Empang. Ayo, oh, sini kakaknya Mbak Widya sama Mbak Sinta. Ini adikku. Jadi iki wedok-wedok aku lanang dhewe. Ngono lho. Nek kowe kuwi seneng karo adik-adikku, kuwi ra entuk. Kuwi isih cilik-cilik kilo babone. Ya iki ketuane sing nggone. Apa? Anu Stadion Solo. Sopo? Kare kowe pilih ndi? Sing arep apa sing mburi? Enak nanti Pak kita kerapat. Eh? Enak nanti saya ngarep Pak Semburi. Aku ki ngarep Semburi biasa. Udah biasa. Tapi saya yang di depan kan mukanya. Kalau di belakang ini sanggulnya gitu loh. Lek, ini apa itu? Ini uang. Kue karena kok pada warase. Nanti mesti ini. Ini loh. Ya seneng aja ya dia. Lho lah iya, ini seneng adik apa Mbak Yuni? Mbak Yuni ngono lho, iki wis gede nek iki sing adik-adikku cilik. Iki urung mudeng arane gede lan dawane. Umure pira to Mbak? 22. 22 tanggalku 13 meteng. Ya jadi padahal karena nggonmu. Lah nggonmu kuwi wong crongoh kabeh kok. Dalanti. Anu Mbak, ini kan namanya Mbak Widya. Iya, ini Widya. Dan ini kan Mbak Sinta. Sinta. Mbak ini namanya siapa? Endang Wahyuni. Kali. Apa? Kepala, Ki. Namanya siapa, Mbak? Saya Endang Wahyuni. Endang Wahyuni. Iya, Endang Wahyuni wangi sepanjang hari. Aku pusing. Jenenge Cawi. Endang Wahyuni. Iya, alias Bawin. Aduh. Oh, Bawin. Iya. Cantik bener ya, Mbak Endang ya. Rasa mbok lem kok raine ilang. Kok seperti adik-adiknya. Iya, Mbak iya. Mbak Sinta cantik. Saat ini cantik Mbak juga cantik. Iya. Saya juga. Saya gimana kalau saya, Mas? Aduh, cantik sekali, cantik banget. Eh, apa? Iki nek adus nangis. Lah kok nangis? Aku yang rados nangis. Sebabe? Kan kamar mandine nek kocone. Heeh. Terus kadung dhuwur ayu. Heeh. Ya. Heeh. Bareng mengisor. Terus ngene. Yes. Bangeten. Aku iki sadake apa? Aku ngilu ki ya ngilu raiku dhewe. Ya, lah kok ya, terus ya. Bangetan ya apa terus ngisore ono apa nih? Wah aku roh ana resiko apa? Lah kok ki apa tau ngerti aku? Sama nado sak waktu aku rono ya. Apa kanceng? Tak injang. Heeh. Lah aku kok bareng Mbah Supi. Adus kok suwi menak ngono. Aku sak kedungu yo. Heeh. Terus wah karek sak senti aku. Lah kok tak injengi ya iki. Terus ono apa? Sabunan ini Ci. Heeh. Sekarang nyanyi ngene. Cantik dong. Bareng kosoan ngene lho. Heeh. Mengisar ah. Heeh. Banget tem. Terlalu. Terlalu apane? Mbok. Kok terlalu. Sek saiki ngene lho adikku, Sinta. Kowe iki seneng tenan karo iki to? Heeh, seneng banget. Lah kowe Wit. Iya. Sing mbok senengi sing endi? Nih, yang ijo. Ijo. Alah wong prongos kaya ngono. Eh, kan manis, Mbak. Eh, Mbak. Engko ditatapne montor. Jangan dipandang merongosnya. Pandang opone? Tapi pandanglah wajahnya. Wajah baby fish ngono, Pak. Loh, bukan baby fish-nya, Pon. Ini wajah seperti ini kan langka sekarang. Ini kan wajib dilestarikan. Oh iya, sekarang Tuhan tidak menciptakan lagi seperti ini ya. Betul, betul. Aduh, kasihan. Miskin amat. Perusahaan dari ngedalakan malih, monggo. Aku ngeborakan boneka, ya. Piye, Wit? Nggak ngomong. Saiki kowe mau sama ini, Mbak. Oh, nggak boleh. Harus kakak dulu. Malah pinter malinge. Kok kayak ngono. Lah iya toh, harusnya begitu. Kamu harus masuk dulu, nggak boleh namanya pacaran, pacaran, pacaran, pacaran. Pusing. Ayo masuk, masuk. Kamu harus belajar sekolah, harus jadi orang yang pintar. Kamu itu nggak boleh begitu. Wajahnya seperti bangkit. Bangkit. Bangkit takon lambene kira piye? Anak itu mendina ya diulang ngono kuwi tok nek ora. Mosok lho. Nek gak ana kegiatan wis kuwi ndulek ulet. Eh jawab ora? Apane to? Jam piro iki? Ayo. Jam piro sik jam 10 ngene. Sik piye kok iki piye? Apane? Ora lama teko-teko kok. Teka-teka lagi kira ya dihukum tenan. Ya dihukum ya. Ben kok urusanmu to apa kene ora mudeng kok. Ora mudeng piye bocah iki. Lo. Ora kok. Iki engko nek kowe engko mblenjani janji. Iki gawean lho. Iki gawean. Matras lho gawean. Matras piye iki nek awake dhewe jame telat. Mongko sing digawe wis ngenteni. Dihukum. Ya apa? Masalah ya apa? Kok aku dihukum kata dihukum masalah ya apa? Bocah iki ra krasa apa piye? Aku krasa, Mas Lenet ngono. Selenet-selenet kaya ya apa? Iki perkara iki. Ya apa? Lenet. Aja guyon, kowe iki kok kowe pringisan yang kelingan wong di. Kelingan guyu to. Kuwi blangkone sapa? Lah sing ngerti ya sapa? Lah kowe tek kaya cok bakal. Rupamu kaya kowe nak takon kejawen takon klamben ngene. Lah kanggo apa to? Kowe nampa dhuwit 50.000 wis tek. Tak reni dhuwit 50.000 ning Matur nuwun saiki wis entek duwite. Bocah iki dan piye? Panjer. Panjer opo? Uang muka. Kowe iki nglanjer opo piye? Nglanjer-nglanjer pe nampa dhuwit 75.000. Di ndi? Kayak ngenane lambemu kok. Kapan? Lambemu kapan dina setu? 75. Walah, panjer. Sing ndi iki? Oh, alah sing ndi? Kuwi panjer. Kok nrimo dhuwit apa? Aku ki rak dalang kependem. Loh. Tau duru ki wong akeh. Kowe wong edan ora Jawa basa kowe iki. Kependem kuwi dalang-dalang. Kese aku ki suwi ora entuk calangan mayang. Ngono. Lah iki pupung aku ditanggaku wong wingenane dipanjeri 500, tak wene kowe 50, 75, anggit kowe iki kanca tak jak, kowe iki tak dadekne niaga panjak. Ora iso manjak kon manjak iku. Apa? Panjak. Ngene iki lho, sing nabuk-nabuk ngene iki. Ya. Apa ya iso? Dadekne kok kowe gelem nampa dhuwit. Lah tak pikir kok wae tok ya. Jalali ngono tok. Lah iya. Bocah kedan tenan dihukum wong tenan. Lah ora iso piye tok? Kudu iso kok ya. Iso. Manem rojiro manem kudu iso. Kuwi wayang. Wayang piye to? Tutukamu bareng kok ya pas mendoro. Ngintingi bareng kok ya moro. Kuwi aku ki dalange anune lho. Manem ciro ro manem ci. Lho, manem ciro ro manem ci. Mar. Dalang iki tau dulu ki wong akeh iki. Gendeng-gendeng. Lalak-lalak sene kesel. Eh saiki kowe iki perkara kowe tak dadekne niaga. Mosok kowe ra tau ndelok wayang. Tau aku. Kowe tau klino ndelok dalangane Pak Pringgo ora? Nate Pak Pringgo nate. Pak Sayoko, Jawa Tunda. Pak Koko. Pak Sayoko sing wong ireng kuwi. Tau aku. Wong ya kaya kowe kene. Ha iya, sak kancong lho. Ra ketang piye kowe mesti roh tabuhane. Delok kowe tau ndelok. Tau. Delok. Awale, awale, awale, awale. De, de. Nena nena nena nena nena tete lole neno neno neno tete lole neno neno prek Pak ngono sih apa tabuhan kok tete lole pancen tak rungokne ngono iki ben wong gamelan kok jeng nek neng neng nek tete lole apa kuwi nerone bakul sing kiku kowe kowe kowe ndelok awakmu awakmu mbok tes iki wong kene iki nglatih malahan kok nglatih ndelok nglatih bela diri ting ting eh ora tabuk lambemu kene ora. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Iki apa brengosmu gremet nang jero brengos iki apa? Gurem. Pan gurem piye? Ayo. Neng ngado. Malah ganggu nyawit gawe tak. Deng. Deng ngono lho. Heeh. Ya ya. Ngono kok bodho lah. Terus terus aja. Ya kowe iki samu tete lho. Ngono ora. Ya ya. Ini kok ganggu mah. Dok. Dok. Panjak mulai ngene. Heeh. Deng. Deng. Deng. Ini karena mengajak ya terus ane itu lho ya terus itu lho ya terus itu lho wis ora iso dicontoni ganggu praktis jaja ya musuh wong budek ngene iki ruwana heeh aja dong ya ya ah Tangkeme mbok ya. Nyambut gawe padha dipangan ning ganggu ya. Ora ngono. Rasane gawene. Cantanana. Kowe iki sing ra iso muteke lole. Dadi ngasih contoh mergo nek anak sing mirsani lebih pinter, lebih pandai. Heeh. Dipaidong lagi. Ya. Dok, dok. Tang tang ning ning ning sampai berikutnya ngene. Ono sinden barang siap. Terus terusane de de delok. Nih. Kok malah aku ben ngrungokne. Dur, dur. Ojo kenceng kuwi. Anumu rendah. Ya, rendah rendah. Goblok kali iki goblok. Iki lho ya basi. Aku sampe ngene pirsane Pak Yoko si S aku sungkan. Iya, iya.